Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala 'alaih. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya, Zat yang tidak pernah menolak hamba yang meminta kepadanya, Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersyukur kepadanya, Zat yang tidak pernah memutuskan hamba yang datang dan kembali kepadanya, Zat yang tidak pernah mentelantarkan hamba yang bergantung dan berserah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lilhamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha terpuji, dan Allah adalah yang paling baik dalam memuji. Dan kita bersyukur kepada Allah, dan Allah layak disyukuri, dan Allah yang paling baik dalam mensyukuri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak-anak muda kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman semuanya. Berbahagialah untuk semua teman-teman yang tadi ketika mendengar nama Nabi disebutkan ikut berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan yang istiqomah dawam berselawat kepada Nabi setiap kali nama beliau disebutkan, maka insya Allah akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil akhir. Dan berbahagia juga buat teman-teman semuanya malam ini karena masih istiqomah untuk duduk di dalam tongkrongan ilmu atau majelis ilmu. Sebagaimana kita istiqomah dan berusaha untuk selalu datang di taman-taman surga Allah di muka bumi, mudah-mudahan kelak Allah akan memasukkan kita ke taman-taman surga Allah di langit. Teman-teman semuanya, malam ini kita akan awali sharing kita tentang mengingat Allah dengan membaca beberapa ayat. Teman-teman bisa membuka aplikasi Mushaf Al-Qur'annya. Pertama kita coba baca firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat 33. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 41. Ya, ayat 41. Kita tilawah ayat ini, dua ayat, 41 dan 42, ayat sampai 43. Secara a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Dialah yang memberi rahmat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untuk kalian, agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang benderang, dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu satu. Kemudian kita baca surat Thaha, surat 20. Surat Thaha, surat 20, ayat 124. Surat Thaha, ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ بلم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, maka pada hari ini kamu pun diabaikan." Kemudian kita baca surat Ali Imran, halaman terakhirnya. Surat Ali Imran ayat 190. Surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر اغفر عنا سيئاتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang yang berakal yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka itu, maka sungguh Engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang menyeru kepada iman, yaitu kalimat berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, matikanlah kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Tuhan kami, tunaikanlah bagi kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat dengan satu kalimat pertanyaan. Nabi bertanya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum?" وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. Nabi, wahai sahabat-sahabat, maukah kalian aku sampaikan amal yang paling baik untuk kalian? Amal di sini pekerjaan, amal di sini perbuatan, amal di sini perkataan, semua yang berkaitan dengan aktivitas, baik itu lisan, kemudian berpikir, kemudian merasa, kemudian berbuat, kemudian berjalan, semuanya. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku gambarkan, aku jelaskan, aku beritakan khairi a'malikum, amalan yang paling baik. Yang bisa kalian dengan lakukan dengan lisan, maka menjadi lisan terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan pikiran, maka itu menjadi pemikiran terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan perasaan, maka itulah perasaan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan tangan, maka itulah perbuatan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan kaki, maka itulah perjalanan yang paling baik. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, tahukah kalian amalan apa yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan di sisi Allah amalan itu adalah amalan yang paling suci. Arti yang paling suci tidak mungkin ditolak. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, ada yang diterima, ada yang ditolak, ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat sekian ratus kata, sebagian besarnya ditolak, hanya sebagian kecil saja diterima. Tapi amalan ini semuanya diterima. Kenapa? Wa azkaha 'inda malikikum. Karena semuanya suci. Nanti kita lanjutkan hadis ini insyaallah setelah salat Isya. Barakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan sharing kita tentang tema zikir. Tadi saya menyampaikan satu hadis tentang ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang, bertanya dalam makna menawarkan. Menawarkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum, dalam riwayat yang lain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku sampaikan, aku kasih tahu amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Amal yang paling baik. Wa azkaha 'inda malikikum, dan kedudukannya di sisi Allah adalah amal ini adalah amal yang paling suci. Artinya udah pasti diterima oleh Allah, enggak ada yang tertolak sama sekali. Dan Allah suka banget dengan amal ini karena disebut dengan suci, berarti Allah suka karena Allah maha suci, maha baik, maha sempurna dan mencintai kebaikan ataupun kesucian. Wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget, ya tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, nggak dianggap, apalagi dicuekin dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum. Amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani. Arfa'iha fi darajatikum. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Enggak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo, yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Enggak jualan, Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Tersiang, sekilo. Sore, infak, sekilo. malam mau tidur 1 kilo lagi, sehari 5 kilo, dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi, wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad, lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu a'naqahum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid, coba. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan? Kalau enggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami, dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad, bahkan dia lebih istimewa daripada syahid dalam peperangan membela agama Allah. Bala ya Rasul, tentu ya Rasul, apa amalan yang istimewa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa, dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar-sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi kalau gak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat. Gimana caranya sholat yang begitu besar pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Gak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah. Allah murahin, mau surga murah. Padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal dan harta Allah itu adalah surga? Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridha Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, gak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir? Belum. Kenapa? Modal. Gak ada orang yang gak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu, itu juga pengorbanannya berdarah-darah. Belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain gak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapetin dia, susah kan? Susah banget. Perjuangannya, ya Allah, luar biasa. Kok Ustadz bisa menjiwai sekali kalimat itu? Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat, itu ringan. Tetapi kita, mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua, bahwa memang kita lebih memilih yang susah, udah gitu berkeluh kesah. Meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah, pas udah capek berkeluh kesah. Ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbiukum ya syabab Bandung, maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung? Apa itu amalan yang khairul lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada mati syahid walaupun syahid juga tetap mulia, lebih baik daripada menang dalam peperangan? Tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi. Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasul. Apa amal itu? Apa? Dan kita mengatakan bala bukan dengan kalimat cuek. Bukan dengan kalimat boleh sih apa nih Rasul. Enggak gitu. Kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab sesuatu yang kayak antusias banget. Kalau mereka gak antusias, mereka gak akan bilang bala. Mereka bilang bala ya Rasulullah, artinya antusias. Sehingga kita menjiwai hadis ini, walaupun kalimat hadis ini gak terlalu panjang, cuma satu kalimat pendek yang kalau dibaca kurang dari 5 menit selesai. Tapi menjiwainya, memahaminya itu butuh waktu sampai kita bisa benar-benar senang dengan nasihat dari Nabi ini. Bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya? Sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung. Sehingga kita mengatakan, bala ya Rasul, apa itu ya Rasul, apa amalan itu, saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi. Lebih dari ini, lebih dari ini, lebih dari ini. Dan Allah sangat suka dengan amal itu. Otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya. Zikrullah, kata Nabi, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah enggak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat. Allah belum bilang jahidul kufar, perangilah orang-orang kufur. Allah belum mengatakan anfiqu min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan udzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad, apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, termasuk surat Al-Ahzab. Ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi. Dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh dah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maktan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini enggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf gak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf gak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tapi Allah mengatakan, aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Alhamdulillah kita di Indonesia gak ada kewajiban berjihad soalnya penjajah kita sudah pergi. Dan diusir oleh para pahlawan kita. Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis, maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air. Alhamdulillah udah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi jihad, lebih ringan dikit, dakwah. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup kita mengajak kepada kebaikan. Karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang, kemungkinan besar kita akan mencari 1001 alasan. Ada alasannya saya masih kuliah lah. Ada yang alasannya saya belum nikah lah. Memang ada alasan gak bisa berjihad gara-gara belum nikah. Ustadz, nanti kalau saya syahid terus saya belum statusnya masih jomblo gimana Ustadz? Gak usah dibahas sekarang. Hampir kepancing. Artinya, ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang anulir di awal waktu udah langsung dicoret, gak masuk. Kalaupun kita mau, tetap gak diizinkan. Kenapa? Gak cukup syarat. Pegang senjata gak pernah. Baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan. Gak makan sehari udah lemes. Ya, gimana mau jihad? Padahal jihad itu fisiknya luar biasa. Gak tidur berhari-hari. Apalagi, tanya aja ke teman-teman dari militer lah. Latihan aja udah seberat itu. Gimana menghadapi musuh? Kita mau berangkat pun gak diizinkan karena gak memenuhi syarat. Itu perintah jihad. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad. Zikrullah. Perintah berinfak. Allah berinfaklah dengan harta terbaik. La tanalul birra. Tidaklah sempurna kebaikan kalian. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Langsung tak ingat. Harta yang paling saya cintai. Udah belum kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai. Ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu. Ini yang paling saya cintai. Anak masuk ke mobil, awas-awas, sendal. Sepatu. Gak boleh kotor mobilnya. Cewek, baru beli, apa misalnya, kosmetik. Infak kosmetik. Atau baru beli rumah dikasih sama suaminya. Rumah baru banget. Baru naik ke sofa, jangan-jangan ini kotor. Sofanya dijaga gak boleh kotor. Apalagi? Kita baru beli sesuatu yang paling berharga buat kita, harta. Yang sifatnya materi. Maka kata Allah, tidak sempurna infak kita sampai kita pernah, walaupun gak apa-apa, gak usah sering-sering, pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai. Berat pasti. Karena infak kita itu baru harta yang sisa. Kelebihan harta, bahasa lembutnya. Kalau bahasa vulgarnya, sisa. Infak makanan, sisa. Infak pakaian, sisa. Giveaway. Apalagi infak uang sisa, receh. Jadi infak kita itu masih infak sih, sisa. Baik Ustaz, baik. Tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih. Oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling mencintai, yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau enggak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai? Lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian? Lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian? Lebih baik daripada, saya kadang-kadang diminta kupluk aja. Ada teman-teman di luar kota, misalnya pas saya datang, Ustaz boleh minta kupluk Ustaz? Aduh, ini warna kesukaan saya. Baru kupluk yang warna kesukaan aja, kayak berat mau ngasih, hijau dan abu. Pernah dulu karena gak bisa nolak, dia udah baik banget sama saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat, itu topi ya, kesukaan saya banget tuh. Sampai sekarang diingat-ingat, kalau ketemu dia saya langsung nyari, dia kok gak dipakai sih topinya, balikin dong kalau gak dipakai gitu kan ya. Saking kayak, emang kesukaan saya banget, itu aja gak bisa, padahal murah loh. Masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu baju. Baju-baju yang kesukaan saya, yang saya sering pakai tuh, kotor cuci langsung, keringin, setrika pakai lagi. Karena senang banget dengan baju itu, diminta sama orang lain, mau gak ngasih? Kayak masih berat, Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget, diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater, karena baju musim dingin, beliau pakai kayak sweater gitu, keluar rumah, tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan, "Ya Muhammad, bajunya bagus banget, boleh minta gak?" Orang Badui, terlalu jelas ngomongnya, to the point. "Muhammad tuh bajunya bagus banget, boleh minta gak?" Nabi langsung senyum, "Kamu suka?" "Ya." Langsung dibuka sama Nabi, dikasih, Nabi pulang dalam keadaan gak pakai baju. Coba, dingin-dingin. Gak ada alasan, "Aduh saya lagi gak pakai daleman, dingin nih, gimana ya?" Gak pakai alasan, langsung ngasih. Nabi emang udah paling sempurna lah, udah gak usah dibandingkan. Jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah lewat lah. Kita baru baju aja, kupluk, topi, mikir. Ada papan skate, walaupun gak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak, ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang, "Ustaz, mau gak giveaway papan skate untuk donasi atau apa?" Itu masih mikir lama. "Ya udah deh, yang ini aja deh, ada tiga misalnya, ngasih yang jarang dipakai." Masih gitu coba. Nah sekarang Nabi bilang, "Mau gak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu, koleksi kesukaan kamu?" Ternyata ada yang lebih istimewa. Apalagi? Infak, jihad, syahid, dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, "Mau gak yang lebih baik dari semua amal kalian?" Tahajud, amal itu jamak. Tahajud, puasa Senin Kamis, infak, jihad, tilawah, dan seterusnya. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakalan amal yang susah, amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr." Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa tepat waktu, dijamak. Buru-buru, dikosor. Lupa, dikodok. Tapi jangan istiqomah. Setiap hari kodok subuh. Nah ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak. Sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya. Yang mudah itu jadi murah kan. Yang susah itu jadi berharga mahal. Yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah enggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal. Justru makin dekat kepada Allah, walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustaz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan, itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat, bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat, bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini, karena memang kecil, direbutin rame-rame. Akhirat itu besar, direbutin sedikitan. Kata ulama, dunia itu nikmat yang sedikit, direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak, direbutin sedikitan. Sehingga tidak akan pernah berkurang, apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah. Sehingga Allah mengatakan, "Udzkurullaha dzikran katsira." Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Poin pertama, teman-teman. Poin kedua, apalagi fadilah dari zikrullah selain yang disampaikan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi? Apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah, kalau kita sebut Allah, mention Allah kalau bahasa sosmed? Ada orang enggak sepakat dengan istilah mention. Emang Allah punya sosmed? Ini namanya tarjamah. Nge-mention Allah itu bahasa Inggris, kemudian jadi bahasa sosial media. Arti nge-mention apa? Menyebut atau memanggil atau apa namanya? Mention. menyebut orang yang dimaksud gitu. Nah kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita, bismillah, kan ringan kan? Itu udah zikir loh. Jangan berpikir zikir itu hanya sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak, zikir itu yang disebut dengan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita, itu kita bisa zikir sama Allah. Dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya, bismillah. Menyudahinya, alhamdulillah. Di antara keduanya, kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah, kita bisa bilang Allahu Akbar, kita bisa bilang La haula wa la quwata illa billah, kita bisa bilang Innalillah, tetapi awal dan akhirnya, Bismillah, Alhamdulillah. Kita bisa bilang A'udzubillah, banyak kalimat, saya enggak hafal banyak zikir-zikir yang panjang. Itu adalah pertanyaan Bilal. Ya Rasulullah, saya enggak punya dandanah. Dandanah itu wirid kalau bahasa santren. Saya tuh enggak punya wirid yang panjang seperti Nabi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak. Gimana dong ya Rasul, saya tuh enggak punya wirid-wirid yang panjang. Doa saya tuh ya gitu-gitu aja. Zikir saya ya itu-itu aja. Gimana dong ya Rasul? Nabi nanya, emang wirid kamu apa wahai Bilal? Kata Bilal, wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu. 4 hal itu. Nabi tersenyum. Tanya Nabi, ya Bilal, wirid kami walaupun panjang kemana-mana, intinya 4 itu juga sama. Ini betapa Nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Sama-sama memudahkan. Sehingga walaupun Bilal hafalnya cuma 4 kalimat wirid, kata Nabi, wirid kami yang panjang itu wahai Bilal, yang 1 jam itu intinya 4 juga sama. Sehingga Bilal merasa berbesar hati, alhamdulillah kalau gitu ya Rasul gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya Bilal terus saja wirid dengan wirid itu. Wiridnya Muaz misalnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, udah selesai. Siapa lagi wiridnya sahabat yang tidak disebutkan namanya tetapi dia dapat banyak kebaikan? La haula wala quwata illa billah. Ringan banget, la haula wala quwata illa billah. Ringan sekali untuk diucapkan. Ada lagi yang lebih ringan, subhanallahi wa bihamdi. Atau dibalik, subhanallahi subhanallahil wa bihamdi subhanallahil azim, atau dibalik subhanallahil azimi wa bihamdi. Sama-sama kebaikan, cuman beda fadilah. Inilah zikir. Apa yang kita dapatkan dengan zikrullah Ustaz? Apa yang kami dapatkan dengan zikrullah ya Rasul? Apa yang kami dapatkan dengan mengingatmu ya Allah? Selain apa yang digambarkan Nabi tadi, kata Allah, fadhkuruni adhkurukum. Ingat aku ingat kalian. Fadhkuruni adhkurukum. Ingat aku ingat kalian. Diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga. Diingat oleh Allah. Kapan? Di dunia ketika Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi setiap malam. Allah mengingat kita. Wahai malaikat, jangan lupa rumahnya Fulan. Wahai malaikat, jangan lupa Fulan bin Fulan. Wahai malaikat, yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita. Dan ingat Allah kepada kita itu wala zikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah. Makanya kalimatnya wala zikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya itu lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Gimana dahsyatnya? Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku, dalam diri Allah. Idza dzakarani fi mala'ih dzakartuhu fi mala'in khairum min. Kalau dia ingat aku dalam majelisnya, aku ingat dia dalam majelis yang lebih baik dari itu. Idza apa? Taqarraba ilayya apa? Shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku zira'an sehasta, aku mendekat kepadanya ba'an sedepah. kalau dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya lari. Wala zikrullahi akbar, ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Lebih duluan. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah ini nikmat dari Allah. Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Nih hambaku, nih hambaku, nih hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadzkuruni adzkurkum, ingat aku ingat kalian. Itu satu. Nanti di padang mahsyar, Allah juga akan mengingat kita. Di antara sekian miliar hamba-hambanya, jin dan manusia, kok bisa Allah manggil nama kita? Wala zikrullahi akbar. Allah itu gak pernah lupa. Allah mengingatnya lebih dahsyat. Sehingga tiba-tiba di padang mahsyar, nama kita dipanggil Allah. Fulan bin Fulan. Labbaika ya Rabbi. Saya ya Allah, ada apa ya Allah? Langsung Allah datangkan kendaraan cahaya. Kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum. Kemudian kita dibawa di bawah zilalur rahman. Naungan Allah yang maha rahmat. Panggil lagi nama yang lain. Fulan bin Fulan. Labbaika ya Rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang masuk dalam naungan Allah. Lalu nanti di surga. Fulan bin Fulan. Masuk lagi ke surga. Lebih dulu. Bighairi hisab kalau perlu. Tanpa hisab. Wala azab. Dan tidak diazab. Kenapa? Wala zikrullahi akbar. Makanya ingat Allah di dunia. Nanti Allah bakal ingat kita di akhirat. Dan ingat Allah itu lebih dahsyat daripada kita. Itu satu dari makna fadzkuruni adzkurkum. Makna yang lain kata ulama tafsir dari kalimat fadzkuruni adzkurkum, ingat aku ingat kalian, maksudnya ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku juga akan ingat kalian ketika kalian susah. Tuh, tafsir kan banyak ya, dan semuanya insyaallah ada argumentasi ilmiah dan dalil. Berarti semuanya bisa dipakai. Bisa ingat di sini artinya kita ingat Allah di dunia, Allah ingat nanti kita di akhirat. Kita ingat Allah ketika dapat nikmat, Allah nanti ingat kita ketika menambahkan nikmat. Atau kita ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Gimana mengingat Allah ketika kita senang? Mudah, bilang aja alhamdulillah. Gampang kan? Saya enggak mengatakan harus selamatan, potong sekian kambing. Tapi kan itu syukur Ustaz. Iya gak apa-apa. Tetapi yang paling ringan dulu kita belajar, yang paling simpel dulu aja deh. Biar kita gak beralasan, susah Ustaz untuk mengingat Allah ketika kita senang. Harus apa? Manggil anak yatim, harus bikin selamatan di rumah, riweh. Gak usah riweh-riweh, udah aja bilang alhamdulillah. Mau lebih panjang dikit? Hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Rabbku. Hadza rahmatun min Rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Mention Allah pokoknya ketika kita dapat nikmat. Nanti Allah akan ingat kita ketika kita dapat masalah. Ada masalah, Allah langsung, hambaku ada apa? Allah langsung ingat kita. Dulu kamu ingat aku ketika aku kasih nikmat. Sekarang kalau kamu ada masalah, aku akan ingat kamu dan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Fadzkuruni adzkurkum. Itu janji Allah untuk orang yang berzikir. Semudah itu kita melakukannya. Dan sedahsyat itu balasan Allah kepada kita. Sehingga pertanyaan yang paling-paling sederhana, kenapa kita malas berzikir? Dengan sekian banyak keistimewaan zikir itu, kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita lebih bisa ngucapin banyak diksi, banyak kalimat, banyak kata, tetapi di dalam kalimat dan diksi-diksi kita yang banyak itu, hampir gak ada kata Allah. Kok bisa? Giliran menyebutkan nama Allah katanya berat. Giliran menyebutkan sekian banyak diksi, kadang-kadang diksinya itu sampai kita tuh artikulasinya gak jelas, saking bahasanya gak biasa kita ucapin, tapi kita berusaha biar terkesan ilmiah. Ya, kan ada orang kalau ngomong tuh pengen ngeluarin kata-kata ilmiah yang susah kan, dia hafal-hafal kalimatnya, kadang-kadang dia kayak pakai bahasa Inggris biar terkesan kayak educated gitu, actually, apalagi, kayak gitu-gitulah. Dia mencoba untuk mengucapkan kalimat itu sepronounnya native speaker, biar terkesan dia tuh kayak apa? Kayak orang ilmiah banget, orangnya educated banget. Kalau dia teks, dia pakai teks itu walaupun sering salah huruf misalnya ya. Berusaha kan? Kok mampu gitu? Sedangkan mengucapkan Allah, itu tuh pronounnya gak perlu harus fasih-fasih amat. Kalaupun kita salah mengucapkan Allah jadi Allah, Karena mungkin kita enggak terbiasa mengucapkan lafzul jalal dengan tafkhim, tetap Allah faham. La tahzan, jangan berkecil hati. Allah faham. Karena lafzul jalalah dari kata Allah ini, mau gimana gimanain juga tetap bermakna Allah. Alif lam lam ha. Hilangin alifnya, tinggal lillah. Artinya milik Allah. Hilangin lam pertamanya, bacanya lahu, milik dia, yaitu Allah. Hilangin lam keduanya, tinggal hu, dia satu-satunya, yaitu Allah juga. Jadi tetap bermakna Allah. Sehingga apa susahnya kita bilang Allah? Apa susahnya kita bilang bismillah? Padahal semua kalimat-kalimat yang berbahasa apa Sanskerta lah, Inggris lah, Latin lah, apalah, bisa kita ucapin. Saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vokab sampai bisa ngerti bahasa Sunda. Kenapa? Biar nyambung pas ngomong. Kenapa kita gak mau nyambung dengan Allah? Kalau saya pakai ngeluarin diksi-diksi apa Nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung, akrab. Itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan orang Jawa, kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa. Ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan, kita berusaha untuk gaya-gaya Medan. Kita ngomong dengan orang Padang, kita gaya-gaya Padang. Dengan orang Betawi, gaya Betawi. Kemarin saya ceramah di Malaysia, berusaha untuk Melayu. Yang keluar Ipin Upin. Betul, betul, betul gitu. Pada ketawa mereka, ini Ustadz apa sih gitu. Kenapa? Karena pengen akrab kan dengan mereka. Kenapa sih kita susah banget mau akrab sama Allah sekedar mengatakan bismillah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ringan banget, sehingga kita akrab sama Allah. Sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang, kita akan dapat kebaikan dari orang itu. Minimal penerimaan publik. Minimal orangnya mau jadi teman kita. Minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia. Kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk. Apa susahnya kita akrab dengan Khalik? Padahal Allah gak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia. Enggak. Akrab dengan cewek itu susah. Nggak modal, berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India, ya nggak akrab juga. Udah jadi first liker sekian tahun, nggak akrab juga. Nggak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun, memudahkan kita akrab dengan dia. Ketika kita bilang bismillah, Allah langsung ingat kita. Allah nggak bilang, lo siapa? Enggak, kita bilang insya Allah. Emang kita kenal? Enggak, Allah gak ngomong kayak gitu. Manusia yang kayak gitu, ketika kita mention dia, dia kadang-kadang kayak apaan sih gitu. Sok kenal, sok dekat gitu kan. Kalau Allah, gak apa-apa kita sok-sokan. Saya akrab banget sama Allah, gak apa-apa. Allah senang digituin. Artinya udah dimudahin banget sama Allah. Apalagi sih yang bikin kita gak mau berzikir. Udah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir. Apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah. Ini poin kedua, bahwa ternyata keutamaan-keutamaan zikir itu luar biasa, termasuk fazkuruni azkurkum. Poin ketiga, gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, masya Allah, dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Zikir itu bisa pikiran. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah, itu namanya kita berzikir. Karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih, melakukan satu kebaikan karena Allah, itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah. Cuma niat. Ringan banget. Udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat. Cuman ingat. Udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat. Kapan kita ingat Allah? Banyak dalam setiap adegan kehidupan kita. Dan mengingat Allah itu tematik. Enggak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah. Oh ya, saya ingat. Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah, kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita, kita ingat Allah, Allah Maha Memberi Jalan Keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha Menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha Mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha Memberi Bimbingan dan Petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha Memelihara. Ingat Allah, Allah kalau bahasa AA, Allah apa? Lagi, Allah terus. Gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semudah itu mengingat Allah. Jadi gak perlu ribet. Kita gak perlu mention Allah pakai underscore, terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Gak gitu kan ya? Itu mah sosial media. Kalau kita gak tahu dan gak hafal akunnya, apalagi gak follow, gak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan. Tersalah lagi, udah capek-capek story ternyata salah dan gak bisa diedit, akhirnya hapus semua. Allah tuh gak kayak gitu, gampang. Ingat aja, ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita, langsung. Sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam Gua Tsur, Abu Bakar sempat lupa, manusiawi. Gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah kita cuma berdua. Lupa, harusnya bertiga. Ya Rasulullah kita cuma berdua. Musuh kita banyak, gimana ini? Nabi mengatakan, ma dhannuka bitsnain, Allahu tsalitsuhuma. Kenapa kamu pikir berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? Baru kalau udah ingat Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Udah gak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita, maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka. Langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah. Gak ngelihat ke bawah, ke semua arah dilihat kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ada gak di tebing atas? Gak ada. Ngelihat ke depan, di balik bukit ada gak? Gak ada. Ngelihat ke kiri, di sebelah sana ada gak? Gak ada. Lihat ke kanan, di ujung sana ada gak? Gak ada. Di belakang, mungkin mereka udah lari, gak ada. Semua arah dilihat, tapi ke bawah gak. Kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka. Kenapa Allah arahkan pandangan mereka? Karena Allah terlibat dalam urusan itu. Kenapa Allah terlibat? Karena hambanya berprasangka Allah bersama kita. Ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang. Ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ. Tetapi riwayat yang paling kuat, walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama, tapi yang paling kuat di antara semua pendapat itu, memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah. Padahal kalau mereka ngelihat gini aja, enggak usah ngintip jauh-jauh. Cuman gini doang, udah kelihatan tuh di bawah karena guanya bukan gua, lubang kecil. Dua orang duduk di situ sempit. Kalau mereka ngelihat ke bawah kayak gini, gua tahu nih, ini kaki siapa nih? Ketahuan, kelihatan. Kenapa sih gak ngelihat ke bawah? Padahal ngelihat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah. Dan kita sering banget ngelihat ke bawah. Tapi di waktu itu benar-benar gak kelihat ke bawah. Semua ngelihat muter sampai mereka munyer, sampai mereka pusing. Tapi ke bawah gak. Luar biasa ya. Berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Jadi saat kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Sehingga teman-teman, poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita, one hour booster, bukan one minute mungkin, tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling berharga, yaitu zikrullahi ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya. Kalau lagi sedih, panggil Allah. Ya Allah, saya lagi sedih. Sebelum kita panggil, ya netizen. Panggil Allah dulu. Jangan panggil netizen. Karena dia tuh sok tahu, sok benar. Maha tahu, kalau mau bilang maha gak boleh. Sok tahu, sok benar. Benar terus, gak pernah salah. Kita yang salah. Dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri. Nah itu netizen. Makanya jangan ngomong ke netizen. Jangan ngomong ke grup dulu, teman-teman, geng, aku lagi ada masalah nih. Sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan, sebelum kita ke orang tua, kalau kita masih punya orang tua, bilang, ya Allah, harus Allah dulu. Kenapa? Karena cuma Allah yang tahu jawabannya. Yang lain itu gak tahu kalau Allah gak ngasih tahu. Dia tuh gak tahu, terbersit pun gak di kepala dia kalau Allah gak titip di kepala dia untuk kita. Jadi Allah dulu, ya Allah, saya lagi ada masalah. Ya Allah, hutang saya gede. Ya Allah, saya baru ditolak. Ya Allah, saya baru ditinggalin. Ya Allah, saya dimarahin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panggilan yang paling istimewa. Ya Allah, sebelum yang lainnya. Kita biasakan itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Allah, ya Allah. Jadi kayak akrab gitu sama Allah, mudah-mudahan dengan kita akrab, Allah juga sayang sama kita. Sehingga kalau kita lagi lemah, setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa, gak berkuasa kita nolak hawa nafsu, Allah yang nyelamatin kita, bukan diri kita. Kenyataannya, manusia itu dhaifa, lemah. Lalu datang setan ngegoda-godain kita, kita kayak berat banget, gak mampu, Allah yang akan nolongin kita. Hampir tergelincir ke jurang neraka, Allah yang nyelamatin kita, narik kita. Hampir meninggalkan kewajiban, malas-malasan, Allah yang nguatin kita. Kalau Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan mulai malam ini kita menjadi orang yang zakirunallaha katsira wadzakirat. Orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita mendapatkan semua yang Allah dan Rasulullah janjikan lewat ayat dan hadis-hadisnya.